لله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita masih dalam pembahasan tentang berkaitan tentang fadail syahr Ramadan, itu tentang malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini merupakan fadilah seseorang ketika beribadah pada malam Lailatul Qadar, itu menghidupkan malamnya dengan qiraatul Quran, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Karena pada malam Lailatul Qadar adalah keutamanya sangat besar sekali. Dipersaksikan turunnya Al-Qur'an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Dan juga dalam ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah." Bahwa malam Lailatul Qadar ada malam yang diberkahi. Fi lailatin mubarakah. Wal barakah huwa subutul khair lillah. Terdapatnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamanya sangat besar seseorang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang kemarin kita telah membahas tentang tanda-tanda, alamat-alamat tentang Lailatul Qadar. Apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Tulis tidak kemarin? Apa yang pertama? Apa? Nah, bahwa pada malam itu, malam hari itu, la har wa la baridah, tidak panas, tidak dingin, sebagaimana hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apalagi tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar? Siapa? Nah, pada pagi harinya matahari terbit sabihah la syi'ata laha. Kita memandangnya itu bisa memandang dengan mata kita sendiri tanpa silau. Di dalam hadis yang lain itu seperti lempengan apa? Bejana. Lempengan besi ketika kita melihatnya itu tanpa sakit sedikit pun dari mata kita. Sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apalagi tanda-tandanya? Apa? Turun hujan, nuzul matar. Sebagian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga hadis Abdullah bin Unais yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Dan juga dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarh Mumti, tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar, an riyah takunu fiha sakinah wa yakunu jaw fiha munasiban, bahwa angin itu sakinah, tenang, dan juga jaw, yakni udara, cuaca munasiban. Munasiban itu senang, sedang, cocok, tidak panas, tidak dingin. Ini tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Dan dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwa seseorang bisa mengetahui dari malam Lailatul Qadar fil manam atau fil yaqdhah, bisa mengetahui di mimpinya. Sebagian dalam hadis Ibnu Umar yang kemarin kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa anha radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlihi wa jadda wa shadda al-mi'zar muttafaqun alaih. Wa anha, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ahya al-lail, beliau hidupkan pada malam harinya. Wa ayqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, istrinya. Wa jadda wa shadda mi'zar, wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Wa shadda al-mi'zar, shadda mi'zar, yaitu beliau mengikat kencang sarungnya. Muttafaqun alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila masuk ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau syadda mizarahu, diikat kencang sarungnya. Para ulama mengatakan syadda mizarahu ay jadda wajtahada fil ibadah, beliau sedang tiasa bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana itu yufidu istimrar, dalam istilah nahwu kana yakunu, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan terus-menerus. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masuk ke 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau melakukannya dengan istimrar, terus-menerus. Bahwa kana itu yufidu istimrar, menunjukkan bahwa perbuatan itu continue, terus menerus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza dakhala al-ashr ala awakhir min Ramadan ahya al-lail, beliau hidupkan pada malam harinya, hidupkan dengan malam harinya dengan qiyamul lail, hidupkan malam harinya dengan qiraatul Quran, hidupkan malam harinya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih pada 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir adalah di sana terdapat malam Lailatul Qadar, yang di sana afdal Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dari 1000 bulan. Fadilah seseorang apabila mendapatkan malam Lailatul Qadar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan doanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Bahwa malam Lailatul Qadar kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, pada malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. pada malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama mengatakan bahwa berdoa ketika pada malam Lailatul Qadar termasuk dari tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya yang nanti kita akan baca di akhir dari bab keutamaan qiyam Lailatul Qadar, insyaallah pada akhir bab kita akan baca tentang apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala al-ashr awakhir Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan Lailatul Qadar itu untuk semuanya. Baik untuk suami atau untuk istri ataupun untuk anak-anaknya. Sehingga pada malam Lailatul Qadar kita senantiasa membangunkan keluarga kita. Hidupkan pada malam harinya. Karena keutamaan yang besar terdapat pada malam Lailatul Qadar. Dan ini juga termasuk dari keharmonisan keluarga. Seseorang senantiasa mengingatkan kepada keluarganya. Senantiasa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana terdapat pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan qama min al-lail fa shalla wa ayqad imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma' wa rahimahullahu imra'atan qamat min al-lail fa shallat wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, rahimahullahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama min al-lail fa shalla, dia berdiri melaksanakan qiyamul lail salat, wa ayqadha imra'atahu fa shallat, dan membangunkan istrinya, dan istrinya juga ikut salat. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma, apabila istrinya tadi enggan ketika dibangunkan, enggan, nadhahat fi wajhihal ma, dipercikan di wajahnya dengan air. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa rahimahullah mura'atan qamat minal lail fa shallat, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail fa shallat, dan dia berdiri melaksanakan qiyamul lail salat, wa ayqadat zawjaha fa shallat, dan membangunkan suaminya, dan suaminya pun ikut salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma, apabila suaminya enggan, dipercikan di wajahnya dengan air. Ini dalil menunjukkan tentang keharmonisan keluarga untuk senantiasa mengingatkan, lebih-lebih ketika 10 hari dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seorang suami dan juga merahmati seorang istri. Bangun pada malam hari, bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan, pecirkan dengan air supaya dia bangun. Dan istrinya jangan marah apabila dipercikan dengan air, supaya senantiasa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Dan perkara seperti ini adalah disunnahkan di setiap malam, lebih-lebih pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa membangunkan istri-istrinya. sebagaimana hadis yang kita baca, kana Nabi SAW. Kita sebutkan bahwa kana itu menunjukkan perkara itu dilakukan dengan oleh Nabi SAW secara terus menerus. Apabila masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya. Untuk senantiasa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan perkara ini adalah disunnahkan lebih-lebih ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan seorang istri jangan marah ketika dibangunkan oleh istrinya. Kenapa dengan air? Karena dengan air itu cepat untuk bangun. Biasanya kalau dibangunkan goyang-goyang badannya, susah untuk bangun. Apabila dengan air, cepat dengan bangun. Karena seseorang yang tidur terlelap sampai yakni salatnya tertinggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bala syaitan fi udhunai." Syaitan itu kencing di telinganya. Disumbat telinganya dengan air kencingnya syaitan. Sehingga tidak terdengar suara azan. Suara orang membangunkan tidak terdengar. Suara azan tidak terdengar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, bala syaitan fi udhunai. Syaitan itu kencing di telinganya. Dan juga disunnahkan bagi kita semuanya ketika bangun malam, untuk memasukkan air di hidung kita, untuk mengusir syaitan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza staiqadha ahadukum falyastanthir thalathan. Apabila kalian bangun, masukkanlah air ke hidungmu 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna syaitan yabitu fi udunai. Karena syaitan itu semalam tidur di hidungnya seseorang. Sehingga usir syaitan dengan air. Karena syaitan itu diciptakan dari apa? Api. Api padamnya dengan apa? Dengan air. Sehingga seseorang yang susah bangun untuk tidur, percikan air sedikit, langsung bangun. Berbeda dengan goyang-goyang. Ditendang, digoyang-goyang, ditarik bajunya, dilepas, tidur lagi. Tapi kalau dengan air, sedikit aja. Mukanya, langsung bangun. Syaitannya langsung lari. Karena syaitan senantiasa yabitu fi udhufi khaisumihi. Semalam tidur di sini. Bagaimana cara mengusirnya? Dimasukkan dengan air 3 kali. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dan juga syaitan mengencingi telinga seseorang. Yang dia tidur semalaman sampai tidak bangun. Untuk itu kita senantiasa berupaya mengusir syaitan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga sebelum tidur kita senantiasa membaca ayat kursi supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita senantiasa berdoa supaya syaitan lari dari kita semuanya. Kemudian memasukkan air ke hidung kita supaya syaitan itu lari. Kemudian berwudu. Biasanya orang kalau ngantuk, kalau sudah wudu segar kembali. Rasa ngantuknya hilang. Karena dia sudah dibasahi tubuhnya dengan air. Wa aqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Shadda mi'zar, para ulama mengatakan ini kinayah anil ijtihad fil ibadah. Seorang senantiasa kencangkan apa sarungnya, senantiasa semangat, lebih semangat lagi terutama pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Qala rahimahullah taala wa anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yajtahidu fi Ramadan ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره رواه المسلم وعنها يتوان عائشة رضي الله تعالى عنها bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, lihat di sini sebutkan juga kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perbuatan ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kana yufidu istimrar. Yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau senantiasa sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah ketika di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan lebih semangat. Wabil ashr awakhir, lebih-lebih di hari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah, lebih-lebih ketika pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, khasais pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dulu kita pernah sebutkan, misalnya turunnya Al-Quran, dan juga termasuk dari penghapus dosa, dan juga di sana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, sehingga banyak sekali fadilah-fadilah yang didapatkan pada bulan Ramadan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersungguh-sungguh beribadah, terutama ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma aqulu fiha. Qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, ara'aita. Ara'aita di sini artinya akhbirni. Ara'aita di sini akhbirni, yaitu beritahukanlah kepadaku. Ara'aita di sini itu akhbirni. In alimtu ayya lailatin lailatul qadr ma'akulu fiha. Apabila aku mengetahui tentang malam Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, apa yang aku ucapkan? Ini doa apa yang aku ucapkan? Nabi SAW mengatakan, kuli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Tirmidzi. Ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau termasuk zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau menyukai ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini menunjukkan tentang keutamaan seseorang berdoa ketika malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar adalah termasuk dari waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa seseorang. Karena malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Keutamaan-keutamaan yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Dan kita senantiasa memperbanyak doa ketika malam Lailatul Qadar. Karena sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa seseorang pun bisa merasakan malam Lailatul Qadar dengan dirinya, merasakan dengan dirinya. Sepertinya ini seperti berbeda seperti malam-malam yang lain. Hening, sepi, tidak ada angin yang bertiup, tidak panas, tidak dingin, atau mungkin turun hujan. Ketika seseorang mengetahui itu merupakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar, berbanyaklah doa. Dan berdoa kapan saja. Akan tetapi ketika malam Lailatul Qadar, lebih banyak lagi. Karena keutamaannya di dalamnya. Dan para ulama mengatakan disunnahkan untuk mengucapkan ketika malam Lailatul Qadar berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Baihaqi rahimahullahu taala, mas'alatul afu min Allah mustahab mustajabah fi jami'il awqat wa khasah fi hadhihi al-lailah. Dikatakan oleh Baihaqi, permasalahan tentang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mustajabah fi jami'il awqat, itu seseorang dilakukan setiap waktu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasah hadhihi al-lailah, dan perkhususan lebih-lebih ketika pada malam Lailatul Qadar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini, pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malamnya diturunkannya Al-Qur'an. Malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikah warruhu fiha, dan juga malaikat Jibril turun biizni rabbihim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Dan malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Sehingga seseorang ketika 10 hari terakhir jangan banyak tidur. Akan tetapi banyak ibadah. Karena malam Lailatul Qadar itu sampai al-fajr. Hatta tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbitnya fajar. Sehingga seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa menghidupkan malamnya. Jangan tidur semalaman. Paginya tidur, malamnya tidur. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir, ahyal lain, dihidupkan pada malam harinya. Menghidupkan dengan qiyamul lain, menghidupkan dengan zikir, berbanyak doa, menghidupkan dengan qiraatul Quran. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Dan jangan melakukan ketika terjadi malam Lailatul Qadar di sana perkara-perkara yang tidak disunahkan sama sekali. Seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dzikir jama'i. Berzikir secara bersama-sama dengan suara yang keras dan yang lain sebagainya. Karena Nabi SAW menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Menghidupkan dengan qiraatul Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menghidupkan malamnya, membangunkan istri-istrinya dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah-fadilah di dalam malam Lailatul Al-Qadr. Wallahu ta'ala fa'alam. Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan keutamaan malam Lailatul Qadr. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang berikutnya. Di sini bab tentang keutamaan siwak, kemudian bab tentang zakat. Kita lewati dua bab Yang berikutnya bab tentang wujub Ramadan, wujub siam Ramadan. Selawati dua bab, berikutnya masuk ke bab wujub siam Ramadan. Baik. Hadisnya pendek, usahakan untuk dihafal. Hadis Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizarahu. Baik, dihafalkan hadisnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.